Senandung. Andai aja kamu ada di sini sekarang. Segenap rindu hanya untukmu, tiada berdaya aku tanpamu. Entah mengapa ku sayang padamu. Sungguh pandai adik merayu, cintaku satu buat dirimu. Kaulah milikku, tetap milikku. Tak ingin aku berpaling darimu. Bunga cinta di taman asmara menyambut mesra keindahan bercinta. Aku dan kamu, dua insan di dunia, saling jatuh cinta, berjanji setia.